Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-11 dari Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 29 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang sebuah permasalahan khilafiyah, tentang sebuah perselisihan yang ada di tengah-tengah para ulama, terkhusus al-fuqaha, dari apa yang berkaitan dengan permasalahan rukun dari solawat yang dikerjakan oleh seorang musalli, yaitu qiraatul fatihah. Apakah membaca surah al-fatihah itu diwajibkan hanya pada rakaat pertama saja, atau rakaat pertama dan kedua, atau setiap rakaat yang ada di dalam salat-salat kita tersebut? Maka telah kita sebutkan pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur para fuqaha, di antaranya adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad dalam mazhab Asy-Syafi'i wal Hanabilah. Begitu pula disebutkan oleh sebagian para fuqaha yang lainnya bahwa ini juga merupakan pendapat yang ada di sisi al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Riwayatun an Malikin. Maka yang rajih setiap rakaat, apakah itu rakaat pertama, kedua, ketiga, atau mungkin yang keempat, wajib pada setiap rakaat tersebut untuk kita, apakah makmum atau mungkin imam atau mungkin sholat munfaridan, untuk membaca surah al-fatihah di setiap rakaatnya. Telah kita sebutkan dalil-dalil yang ada, dan untuk menambah faedah, kita mendapati sebuah dalil yang cukup sharih yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui jalur periwayatan sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, atau beliau menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, kana yaqra'u fil ulayaini bi fatihatil kitab wa suratain. Ketika Abu Qatadah menyampaikan tata cara, kaifiyah salat yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan dua rakaat pertama dengan membaca surah al-fatihah wa suratain, dan dua surah yang setelahnya. Jadi surah al-fatihah digandeng dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitab, dan pada dua rakaat setelahnya beliau hanya membaca fatihatul kitab, yakni surah al-fatihah, tanpa disandingkan dengan surah setelah al-fatihah tersebut. rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah. Pada salatul zuhur, pada salatul asar, pada salatul isya, hanya surah Al-Fatihah. Artinya, rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semuanya dengan tata cara Nabi SAW membaca Al-Fatihah padanya. Ikhwati fillahi rahimakumullah, begitu pula pada pertemuan yang terakhir, kita sedang membahas perselisihan yang ada di tengah para ulama yang berkaitan dengan seorang yang masbuk dan dia mendapati imam dalam kondisi ruku'. Telah kita gambarkan bagaimana seorang yang masbuk ketika dia mendatangi salatul fajr, salat subuh secara berjamaah, maka dia mendapati imam ruku' pada rakaat yang kedua. Maka di akhir salamnya imam, apakah dia harus menambah satu rakaat saja atau dia menambah dua rakaat secara sempurna? Maka telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di akhir majelis bahwa telah datang sebuah riwayat yang sahihah yang datang dari Al-Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah pada jilid yang pertama halaman ke-308 dalam As-Sunan dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, annahu qal, bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah pernah mengatakan, fantahayna ila al-qawm waqad qamu yusalli bihim Abdurrahman ibn Awfin waqad raka'a bihim. Kami sampai kepada satu kaum, satu jamaah salat, dan yang sedang menjadi imam adalah Abdurrahman ibn Auf, dan ketika itu beliau sedang mengerjakan ruku' pada rakaat yang kedua. Falamma ahassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akhkhar fa awma'a ilayhi bi yadihi fa shalla bihim falamma sallama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qumtu fa raka'na ar-rak'ata allati sabaqatna. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, ketika Nabi SAW masbuk bersama beberapa para sahabah, maka beliau mengikuti rakaat yang kedua terkhusus gerakan ruku' dari sang imam Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Nabi SAW mengawali salatnya dengan takbiratul ihram, kemudian bertakbir untuk ruku'. Setelah selesai dari gerakan demi gerakan, maka salamlah sang imam. Maka salamlah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka kata Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu arda, falamma sallama, ketika Abdurrahman ibn Auf mengucapkan salamnya, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qumtu, maka Nabi alaihi salatu wassalam berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, dan aku pun ikut berdiri di samping An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraka'na rak'at allati sabaqatna, dan kami melengkapi rakaat yang kami tertinggal ruku' padanya. Maksudnya adalah kami hanya menambah satu rakaat, dan dari hadis ini diambil istimbat, diambil istidlal oleh para fuqaha bahwasanya ruku' ketika didapati secara sempurna oleh seorang yang masbuk, maka rukuk tersebut terhitung sebagai satu rakaat sempurna, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini, Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah mengungkapkan, wal hadithu rijaluhu kulluhum thiqatun a'immatun, semua perawi dari hadis ini, dari riwayat ini adalah thiqat, orang-orang yang terpercaya, a'immah, para imam, mukharraj lahum fis sahihain, bahkan perawi-perawi tersebut adalah perawi-perawi yang dimiliki oleh As-Sahihain, Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah, illa Hamzah Al-Mughirah, kecuali orang perawi yang bernama Hamzah ibn Al-Mughirah, yakni putra dari sahabat Al-Jalil, sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah, fa innahu min rijali muslimin, beliau hanya menjadi perawi dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Artinya apa? Beliau laisa min rijalil Bukhari. Tapi seluruhnya di atasnya Hamzah ibn al-Mughirah alaihi rahmatullah, mereka adalah perawi yang thiqat, dan para imam Jibal, Jahabidah dan a'immah terkhusus Al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan riwayat-riwayat dari mereka. Ikhwati fillahi rahimakumullah, disebutkan oleh sebahagian para muhaddisin bahwa hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil. Dan beliau memang dikenal sebagai seorang mudallis. Maka apabila ada yang berkomentar, apabila ada yang menanyakan dengan pertanyaan demikian, maka dijawab oleh para ulama al-muhadditsin yang mensahihkan hadis ini. Karena itu merupakan satu hal yang disorot, menunjukkan bahwa ini merupakan satu hal yang cacat. Karena adanya Humaid At-Tawil, mungkin dengan adanya Humaid At-Tawil hadis ini bisa berubah menjadi hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai istimbat, tidak bisa dijadikan sebagai istidlal dalam permasalahan masbuk ketika mendapati ar-ruku. Maka dijawab pertanyaan tersebut oleh para muhaddithun. Mereka mengatakan innahu qad sarraha bitahdithi fi hadzal hadis. Karena sesungguhnya Humaid At-Tawil tetap bisa diambil periwayatannya, tetap bisa dipercaya periwayatannya dalam hadis ini. Kenapa? Karena secara khusus dalam hadis ini Humaid At-Tawil radhiyallahu atau alaihi rahmatullah, Humaid At-Tawil alaihi rahmatullah, beliau mengatakan dengan terang-terangan, menyampaikan jalur periwayatannya dengan sarahatan, dengan lafaz at-tasmi', sami'tu. Maka dalam ilmu al-mustalah, apabila seorang mudallis yang dikenal dengan menggunakan periwayatan an-anah, an-fulan, an-fulan, an-fulan, ketika dia dikenal sebagai seorang mudallis, seorang yang mu'an'in, lantas dalam sebuah riwayat dia mengatakan sami'tu, maka sepakat para muhaddithun bahwa periwayatan seorang mudallis tersebut, periwayatan seorang mudallis tersebut diterima, maqbul riwayatuhu, karena dia tidak ada kemungkinan untuk berdusta lagi, tidak ada kemungkinan untuk menyembunyikan syekh yang berada di atasnya, karena dia langsung secara sorohah, secara terang-terangan mengatakan sami'tu. Maka ini yang dijawab ikhwati fillah yarakumullah oleh para al-muhaddithin. Sehingga dari pembahasan ini, dari pembahasan ini secara global, yang bisa kita ambil pelajarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam ad-darimi alaihi rahmatullah, kisahnya Nabi alaihissalatu wassalam yang masbuk bersama beberapa orang sahabat, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, adalah hadis yang sahih, riwayat yang sahihah. Dalam riwayat lain, ikhwati fillah yarakumullah, Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Thumma aqbala fa aqbaltu ma'ahu," yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "hatta najidan nasa qad qaddamu Abdurrahman ibn Aufin fasalla bihim." Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, "Thumma aqbala fa aqbaltu ma'ahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beranjak menuju masjid, maka aku pun beranjak bersama beliau alaihi salatu wassalam. "Hatta najidan nasa qad qaddamu Abdurrahman ibn Aufin fasalla lahum." Dan kami mendapati bahwa jamaah salat yang berada di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, qaddamu Abdurrahman, telah mempersilahkan Abdurrahman ibn Auf untuk memimpin salat ketika itu. "Fa adraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ihdar rak'ataini." Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapati salah satu dari dua rakaat yang ada. Maka di sini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yara'akumullah, ayuhat talabah bil khusus tarbiyatul muallimin awit takhassus, salat yang isinya dua rakaat adalah as-subhi. Salat yang isinya dua rakaat adalah al-fajr. Artinya apa? Artinya riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah yang sebelumnya ini merupakan ta'kid, penekanan bahwa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, begitu pula Al-Mughirah bin Syu'bah dan beberapa sahabat yang lainnya ketika itu adalah salat al-fajr. Karena ini dengan wadih, dengan gamblang Abdurrahman menyebutkan, afwan, Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan, fa'adrakar rasulu ihda rak'ataini. Ketika aku berangkat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendapati Abdurrahman telah menjadi imam dan Nabi alaihi salatu wassalam mendapati satu rakaat dari dua rakaat yang ada. Enggak mungkin al-maghrib. Enggak mungkin al-isya. Enggak mungkin adh-dhuhr. Enggak mungkin pula al-asr. Fa shalla ma'an nasi ar-rak'ata al-akhirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama jamaah yang lainnya, yaitu lebih tepatnya di rakaat terakhir. Ini juga faedah yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun yang begitu sempurna, yang begitu suci, pernah mendapati dirinya masbuk alaihi salatu wassalam. Ini merupakan bentuk ibrah, pelajaran untuk kita bisa lebih menghargai orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena hakikat dari apa yang kita miliki adalah kesalahan demi kesalahan. Kullu bani adam khatta wa khairul khatta'ina tawabun. Seperti hadis yang telah antum ketahui bersama. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau masbuk. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau masbuk. Begitu pula sahabat-sahabat al-ajilla yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan Jahabidah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka jangan kita menganggap remeh, jangan kita menyepelekan sebahagian ikhwah, sebahagian saudara-saudara kita yang mungkin beberapa kali kita dapati bahwa mereka adalah orang-orang yang masbuk di dalam salatnya. Berikanlah uzur kepada saudara-saudara kita tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi makmum pada rakaat yang kedua bersama jamaah yang lainnya, bersama makmum yang lainnya yang diimami oleh Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhu arda, falamma sallama Abdurrahman ibnu Aufin. Maka ketika selesai, ketika sudah salam Abdurrahman ibnu Auf, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ikhwati fillah yarakumullah. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan dengan riwayat yang lebih sharihah lagi, yang lebih wadihah lagi, yaitu dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah dalam bab as-sunnah fiman sabaqa bi ba'dish shalah. Dalam bab as-sunnatu fiman sabaqa bi ba'dish shalah, dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan, wa fa shalla bihim Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Auf salat bersama mereka rak'atan min salatil fajri. Maka Abdurrahman ibnu Auf salat memimpin para makmum tersebut, para sahabah radhiyallahu taala anhum ardhahum, satu rakaat, yakni di rakaat pertama dari salat al-fajr. Qabla ayyatiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi betul-betul riwayat ini menunjukkan dengan lafaz yang sharih bahwa yang dikerjakan ketika itu adalah salatul fajr. Satu rakaat sudah sempurna diselesaikan oleh Abdurrahman ibn Auf bersama para makmumnya. Thumma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaffa ma'an nasi wara'a Abdurrahman atau wara'a Abdurrahman ibn Aufin fi rak'ati tsaniyati. Maka ketika selesai mengerjakan rakaat pertama, bah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau berbaris pada saf yang ada di tengah-tengah sahabat beliau dan berada di belakang Abdurrahman ibn Auf selaku imam, yang mana ketika itu beliau mengerjakan rakaat yang kedua bersama Abdurrahman, bersama imam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar mengerjakan salat pada rakaat yang kedua dari salat al-fajr. Ikhwati fillah yarakumullah, maka riwayat yang sahihah ini datang dari berbagai jalur periwayatan, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyempurnakan rakaat dalam sebuah riwayat bersama Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan nama Al-Mughirah. Hanya sekedar apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana semua itu menunjukkan kepada kita Nabi alaihi salatu wasallam bangkit untuk menyempurnakan rakaatnya. Yaitu satu rakaat atau rakaat yang pertama yang beliau tertinggal darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti riwayat yang pertama yang telah kita bahas, tidak mengulangi rakaat kedua. Walaupun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Nanti akan kita sebutkan beberapa alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan hal tersebut, sehingga diambillah kesimpulan faedah oleh para ulama bahwa ketika seseorang masbuk dan mendapati rukuk bersama imamnya, maka dia terhitung sebagai satu rakaat dengan rakaat yang sempurna. Maka gambaran globalnya ikhwati fillah yarakumullah, ketika antum mengerjakan salatul fajr secara berjamaah dan mendapati imam rukuk pada rakaat yang pertama, antum dapati rukuknya imam secara sempurna, maka di akhir salat ketika imam salam, antum pun ikut salam. Tidak perlu menambah satu rakaat, karena ketika antum sudah mendapati rukuknya imam, berarti antum telah mendapati satu rakaat sempurna sesuai dengan riwayat yang telah kita sebutkan. Ikhwati fillah yarakumullah, ada juga dalil yang kedua yang disebutkan oleh para ulama al-fuqaha, yaitu hadis yang telah kita ketahui bersama sebenarnya, hadis yang sangat ma'ruf, yaitu hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Abu Bakrah mendatangi salat yang ketika itu dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan sejak di pintu masjid, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam sedang ruku', ingin ikut mendapatkan rakaat sempurna bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga apa yang beliau lakukan? Sehingga yang dilakukan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu arda adalah sejak di pintu masjid sudah melakukan rukuk sambil berjalan dalam keadaan rukuk menuju saf yang ada di hadapan beliau. Maka kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah, tabayyana li akhiran anna Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda innama raka'a qabla an yasila ila as-saffi hirsan ala an yulhiqa ar-ruku'a ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah dalam at-ta'sis, tabayyana li, ternyata telah aku baca dengan jelas, akhiran, di akhir pembahasanku, anna Abu Bakrah, bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda, innama raka'a, beliau sudah memposisikan dirinya ruku', bahkan jalan sambil dalam posisi ruku', qabla ayyasila ila shaf, sebelum beliau sampai kepada saf yang ada. Sebelum beliau sampai kepada saf yang ada di hadapan beliau. Ini apa tujuannya? Hirsan ala ayyul hikar ruku' ma'an nabi. Karena beliau sangat bersemangat ingin mendapatkan ruku' yang sempurna bersama ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ma'ruf di tengah-tengah para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, ikhwati fillah yarakumullah, telah dimaklumi, telah difahami oleh mereka bahwa seorang yang ruku', otomatis akan mendapatkan rakaat yang sempurna. Sehingga itulah yang dikejar oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda, yang akhirnya nanti pun akan mendapatkan wejangan nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, zadakallahu khairan wala ta'ud. Semoga Allah jalla wa ala menambahkan semangat padamu wahai Abu Bakar, wala ta'ud, akan tetapi jangan kamu ulangi hal tersebut. Artinya apa? Ya, kita harus berjalan dengan tenang sampai menuju saf. Maka apabila kita masih mendapati rukuknya imam, ya rukuk bersama imam, yang itu artinya kita telah mendapatkan satu rakaat sempurna walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah. Namun saking semangatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda, yang ketika itu belum mendapatkan arahan, yang ketika itu belum mendapatkan wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar rukuk sebelum sampai ke dalam saf yang ada. Belum sampai kepada barisan, beliau sudah rukuk di awal pintu masjid. Kenapa? Hirsan. Beliau sangat bersemangat ala ayyul hikar ruku' ama an-nabi, untuk bisa mendapatkan ruku' bersama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan komentar ini oleh al-imam an-najmi alaihi rahmatullah, walau lam yakun yahtasibu tilkar raka'ah allati lahika ruku'uha atau allati lahika ruku'aha ma harasa ala ruku'i dhalikal hirsu. Kalau seandainya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda tidak mengharapkan untuk mendapatkan rakaat yang sempurna bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukuk tersebut, kalau seandainya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda tidak mengharapkan satu rakaat sempurna dengan rukuk tersebut, maka beliau tidak akan sesemangat ini dalam mengejar rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ma'ruf di tengah-tengah mereka, tidak dikenal di tengah-tengah mereka bahwasanya seorang yang mendapati rukuk mendapati rakaat sempurna, kalau seandainya ini tidak dimaklumi di tengah-tengah mereka, maka Abu Bakar niscaya tidak akan berjuang untuk mendapatkan rukuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan capek-capek beliau untuk berjalan sambil dalam keadaan membungkuk, sambil dalam keadaan rukuk. Tapi karena hal tersebut ma'ruf, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang ada di sisi sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda, untuk bisa mendapatkan rakaat yang sempurna dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, wa lihadza faqad qala Abu Bakr al-Baihaqi fi kitabihi Sunan al-Kubra. Oleh karena itu al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi alaihi rahmatullah dalam As-Sunan al-Kubra telah mengatakan, bab, kata beliau menjelaskan sebuah pembahasan, man raka'a duna as-saffi, penjelasan atau bab pembahasan yang berkaitan dengan seorang yang rukuk sebelum sampai ke dalam saf. Pembahasan tentang seorang yang rukuk sebelum sampai ke dalam saf salatnya. Wa fi dzalika dalilun ala idrakir rak'ah walau la dzalika ma takallafu. Dan di dalamnya terdapat sebuah dalil, sebuah hujjah, bahwa rukuk yang dikerjakan bersama imam itu berarti mendapatkan satu rakaat sempurna bersama sang imam. Kalaulah tidak demikian, maka untuk apa mereka berletih-letih, untuk apa mereka mengejar rukuk bersama an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dalil yang kedua ini lebih jelas lagi menunjukkan kepada kita bahwa pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang mengatakan bahwa rukuk bersama imam terhitung sebagai satu rakaat adalah pendapat yang kuat. Riwayat yang pertama yang ada di dalam Sunan Ad-Darimi. Begitu pula riwayat yang kedua, hadis Abi Bakar radhiyallahu taala anhu arda. Ada lagi sebuah riwayat, sebuah dalil, sebuah hujjah yang disebutkan oleh para fuqaha lebih menguatkan lagi pendapat jumhur ini. Disebutkan bahwasanya riwayat Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah dengan sanad sahih, disebutkan oleh para al-fuqaha sebuah riwayat yang datang dari jalur periwayatan Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah dengan sanad yang sahih. Dari Abdul Aziz Ibn Rafi', dari Abdul Aziz Ibn Rafi' an rajulin, dari seseorang, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang yang merupakan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ardhah. Jahalatus sahabah la tadur, itu kaidah yang sudah antum ketahui bersama. An rajulin anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza ji'tum wal imamu raki'un farka'u, idza ji'tum wal imamu raki'un farka'u, apabila kalian mendatangi sebuah jamaah salat dalam keadaan imam sedang ruku, maka ruku'lah bersama imam tersebut. Wa in kana sajidan fasjudu, kalau kalian mendatangi sebuah jemaah salat mendapati imam dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Sekaligus ini meluruskan kebiasaan yang dimiliki oleh sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin hadanallah wa iyahum, terutama awamul muslimin, ketika mereka masbuk di dalam salatnya, apabila imam dalam keadaan sujud, mereka biasanya berdiri menunggu imam berdiri. Ini sebuah kekeliruan yang tidak sesuai dengan anjuran, ajaran, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan, kalau imam dalam keadaan ruku', ruku'lah kalian. Kalau imam dalam keadaan sujud, sujudlah kalian. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa la ta'taddu bis sujudi. Perhatikan, ayuhat talabah bil khusus tarbiyatul muallimin, khatt alaihi khatt ahmar. Wa la ta'taddu bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ruku'. Qalahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa la ta'taddu bis sujudi, dan jangan kalian hitung dengan sujud yang kalian lakukan bersama imam itu satu rakaat. Jangan kalian hitung dengan sujud yang kalian lakukan bersama imam itu satu rakaat. Wala ta'taddu bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ar-ruku'. Kecuali kalian ruku' bersama imam. Kalau kita ruku' bersama imam baru terhitung sebagai satu rakaat. Tapi kalau mendapat sujudnya imam, tidak terhitung sebagai satu rakaat. Ini yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi, lebih tepatnya pada jilid yang kedua halaman ke-89 dalam As-Sunan. Jilid yang kedua halaman ke-89 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, bab idrakul imami fir ruku'. Bab idrakul imami fir ruku'. Ketika seorang mendapati imam dalam keadaan ruku', maka apa yang harus dia kerjakan? Maka yang dia kerjakan adalah tidak menyempurnakan rakaat tersebut, karena rakaat tersebut sudah terhitung sebagai rakaat yang sempurna. Riwayat ini ikhwati fillah yarakumullah dikomentari oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, wa akhraja عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. Selain hadis di atas telah ternukil dari Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Umar, begitu pula ternukil dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Abdullah ibn Umar, beliau pun memiliki pendapat yang ada di sisi Abdullah ibn Mas'ud. Begitu pula kata Imam An-Najmi, Zaid ibn Thabit. Sahabat yang ketiga adalah Zaid ibn Thabit. Sehingga kita, yahwati filah yur'akumullah, paling tidaknya memiliki tiga orang sahabah yang pendapatnya dijadikan hujjah sebagai dalil yang kuat oleh jumhur para fuqaha. Yang pertama pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Abdullah bin Umar, dan yang ketiga adalah Zaid ibn Thabitin. Mereka berpendapat al-i'tidadu birraq'ati liman lahiqar ruku'. Mereka berpendapat bahwa seorang yang mendapati rukuknya imam berarti dia mendapati rakaat yang sempurna. Kemudian al-imam an-najmi alaihi rahmatullah pun mengatakan wa akhraja an malikin balaghahu anna abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda kana yaqul. Telah diriwayatkan oleh al-imam Malik alaihi rahmatullah bahwa Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah mengatakan wa man adraka ar-rak'ata, kata Abu Hurairah, wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-sajdata wa man fatathu qira'atu ummil qur'an faqad fatahu khairun katsirun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, man adraka rak'ata, barang siapa yang mendapati ruku'nya imam. Man adraka ar-rak'ata, barang siapa yang mendapati ruku'nya imam. Faqad adraka sajdata, maka dia telah mendapatkan sujudnya. Maksudnya apa? Maksudnya rakaatnya terhitung, terbilang, teranggap sebagai rakaat yang sempurna. Wa man fatathu qira'atu ummil Qur'an, dan siapa yang melewati tidak membaca Al-Fatihah yakni ummul Qur'an, faqad fatahu khairun katsirun. Sungguh dia telah kehilangan kesempatan atau kebaikan yang besar. Sungguh dia telah kehilangan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang menunjukkan kepada kita penggalan pertama dari ucapan beliau, yang ini merupakan hadis mauquf ala riwayat Malikin, man adraka raka'ata faqad adraka sajdata, barang siapa yang mendapati rukuknya imam maka dia mendapati sujudnya, artinya telah sempurna rakaatnya. Lantas bagaimana? Kan dia enggak membaca Al-Fatihah. Lantas bagaimana? Kan dia enggak membaca Ummul Quran. Berarti dia kehilangan khairun kathirun, kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Ini dijelaskan oleh para fuqaha terkait dengan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ini. Sebahagian para fuqaha menyampaikan bahwasanya syariat Islam dibangun di atas al-yusru was-samahah. Syariat Islam dibangun di atas al-yusru was-samahah. Syariat Islam ini dibangun di atas kemudahan, bukan sebuah kesulitan. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, inna dina yusrun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan yang seterusnya. Semuanya berkaitan dengan kemudahan demi kemudahan. Kalau dalam kaidah yang disampaikan oleh para ulama al-usul, al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang mana kesulitan itu akan melahirkan sebuah kemudahan. Faqad yuqal innahu yu'fa 'anil masbuqi fi qira'atil fatihati taysiran 'alayh. Ini ucapan Abu Hurairah diterjemahkan oleh para fuqaha. Kata sebagian para fuqaha bahwasanya seorang yang mendapati rukuknya imam, yang mana dia adalah seorang yang masbuk, tidak bisa melafadzkan, tidak bisa membaca surah Al-Fatihah pada rakaat tersebut, maka kewajiban membaca surah Al-Fatihah baginya sakot, digugurkan oleh syariat, digugurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Taisiran alaihi, untuk memberikan kemudahan padanya. Waqad kana hadha at-tarjih ba'da istikharati, dan disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah bahwa pendapat ini ketika dikuatkan oleh sebagian para fuqaha Ibnu Qudamah, begitu pula yang ada di Hadzal Asr, yang ada di Hadzal Asr Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, beliau menguatkan pendapat ini ba'da istikharatin, setelah melakukan salat istikharah. Wa muwasalatu abhath, muwasalah al-abhath, melanjutkan pembahasan demi pembahasan, terus menelaah hadis-hadis yang ada, riwayat-riwayat yang ada. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, "Wa man fatathu qira'atu ummil Qur'an faqad fatahu khairun katsirun." Ini hukum asalnya. Karena hukum asal dari membaca Al-Fatihah adalah wajib, ikhwati fillah yarhamukumullah, bahkan rukun min arkanis shalah, enggak sah salat seseorang. Tapi ada sesuatu yang dikhususkan ketika seseorang itu masbuk dan mendapati rukuknya imam. Khusus bagi orang-orang yang seperti ini modelnya, maka dia mendapatkan taisir, mendapatkan samahah, mendapatkan kemudahan dari syariat Islam, dari syariat Islam untuk dia tidak membaca Al-Fatihah. Berlaku padanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana lahul imam fa qira'atul imam lahu qira'ah." Tapi secara khusus, karena telah kita sebutkan riwayat hadis ini pada pembahasan yang telah lalu dengan rincian-rincian dari para al-muhaddithun wal-fuqaha. Maka kesimpulannya, ikhwati fillah yarhamakumullah, dengan sekian riwayat, sekian hujjah, sekian dalil yang kita sampaikan, bahwa seorang yang mendapati rukuknya imam, dia telah mendapati satu rakaat sempurna. Telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bifi'lihi, telah diucapkan pula oleh beliau sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan telah diamalkan oleh ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sehingga ini juga yang kita ikut rajihkan sesuai dengan pendapat jumhur para ulama, sehingga apabila antum mendapati imam berada pada rukuk yang pertama, apakah itu di fajar atau mungkin di salatul isya atau salat-salat yang lainnya, maka di akhir salam ikutlah salam bersama imam dan tidak perlu untuk menambahkan rakaat lagi. Bagaimana dengan qiraatul Fatihah yang tidak dibaca? Itu adalah taisir, itu adalah bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum sebagai seorang yang masbuk dan mendapati rukuknya imam. Ini yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala, ikhwati fillah yarhamakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab baru yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah pada pembahasan yang setelahnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.